Bismillah, alhamdulillah, salat, assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya al-imam al-mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi rahmatullah alaih. Kita sudah sampai pada bab ke-50 dari kitab ini. Babun qaulullah ta'ala, bab firman Allah ta'ala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Al-ayah dari surat Al-A'raf. Ayat ini ayat ke-190 di surat Al-A'raf. Ayat sebelumnya, والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Terkait ayat ini ada dua tafsir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Wa ja'ala minha zawjaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan darinya, dari satu jiwa itu, istrinya. Liyaskuna ilaiha, agar dia menenangkan diri kepadanya. Tafsir yang pertama mengatakan satu jiwa di sini, satu diri, yaitu Adam maksudnya. Yang dimaksud adalah Nabi Adam. Nah, Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari Adam istrinya, yaitu Hawa. Karena Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Adam. Ya. Dan yang menunjukkan itu adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dila'. Hendaklah kalian memperhatikan wanita dengan baik. Karena sesungguhnya kaum wanita itu tercipta dari tulang rusuk, yakni Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Adam. dan seterusnya. Sampai akhir ayat dan ayat berikutnya isinya tentang Nabi Adam dan Hawa. Ya. Dan bahwasanya syirik yang terjadi yang diceritakan di sini pada ayat adalah syirik asghar, syirik kecil, dan kisah itu terjadi pada Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Tafsir yang kedua menafsirkan bahwa huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, dialah Allah SWT yang telah menciptakan kalian dari min nafsin wahidah, maksudnya min jinsi wahid. Nah, dari satu jenis. Naam. Jenis manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari jenis tersebut istrinya. Dari jenis yang sama, sama-sama bangsa manusia. Ya, berpasangan suami istri dari jenis yang sama, sama-sama manusia, bukan dari jenis yang lain, bukan dari bahwa istrinya dari jenis yang lain bukan manusia. Nah, sama-sama dari jenis manusia, sama. Nah, jadi bukan pengkhususan tentang Adam dan Hawa. Nah, ini tafsir yang lain. Naam. Sekarang kita ikuti dulu tafsir yang pertama, yang ini yang diinginkan oleh penulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, menginginkan ini, bahwa ayat ini mengisahkan tentang Adam dan istrinya Hawa. Naam. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghashshaha, ketika Adam sebagai selaku suami mendatangi istrinya yaitu Hawa, taghashshaha ini adalah bahasa kiasan yang dimaksud adalah jima. Hamalat, hasilnya hamillah Hawa. Hamlan khafifan, kehamilan yang ringan, ya. Perutnya belum terlalu besar, masih ringan. Famarrat bih, maka Hawa melewatinya dengan ringan, ya. Berdiri, berjalan, masih mudah, belum berat, masih ringan kandungannya. Falamma athqalat da'a Allah rabbahuma, Kemudian tatkala dia sudah merasakan kandungannya berat, ya, karena perut sudah mulai membesar, sudah berbentuk, dan bahkan sudah ditiupkan ruh, ini sudah semakin berat dan semakin sulit, ya, beda dengan fase-fase sebelumnya. Maka tatkala sampai pada fase tersebut, mulai besar kandungannya, da'allaha rabbahuma, keduanya, Adam dan Hawa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan Rabb keduanya, la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Seandainya engkau memberikan kepada kami anak yang sempurna, utuh, ya, tidak cacat fisik, solihan, yani sawiyan, ya, sempurna, utuh fisiknya, tidak ada kekurangannya, tidak ada cacat fisiknya, ya. Dan makna yang lain juga bisa seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, bisa terkandung dalam ayat ini, yaitu solihan di sini bukan semata-mata solihan hissian, yaitu dari segi fisik, ya, sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacatnya, tapi juga bisa mengandung makna solihan maknawian. Di samping itu tadi juga terkandung makna soleh secara maknawi, menjadi anak yang soleh, anak yang baik, ya, anak yang soleh, soleh agamanya, akhlaknya. Nah, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami akan menjadi termasuk orang-orang yang bersyukur. Falamma atahuma salihan, kemudian tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada keduanya anak yang salihan, ya, sesuai yang ditafsirkan tadi, yakni sawiyan, anak yang fisiknya sempurna, utuh, ya, tidak ada kekurangan, tidak ada cacatnya. Ja'ala lahu, ternyata keduanya menjadikan, mengangkat, membuat syuraka, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, fima atahuma, pada anak yang Allah anugerahkan tersebut. Dan yang dimaksud di sini adalah syirik kecil, syirkun asghar, yaitu syirkut ta'ah, syirik dalam bentuk menaati, menaati iblis, menaati iblis, apa yang dimaukan oleh iblis, tetapi bukan berarti menyembah iblis, bukan berarti beribadah kepada iblis, bukan syirkun ibadah, yang merupakan syirik akbar, syirik besar. Ya. Yaitu sebagaimana kita akan dengar nanti di matan kitabut tauhid, al-musannif rahimahullah menyebutkan athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menafsirkan ayat ini dan meriwayatkan kisah bahwa Adam dan Hawa menuruti manaati iblis dalam memberi nama anak itu, diberi nama Abdul Harith. Abdul Harith. Disebutkan bahwa Al Harith itu dulu namanya iblis. Ya. Nama iblis dulunya adalah Al Harith. Nah, supaya selamat lahir, karena sebelumnya lahir mati diganggu oleh iblis. Nah, sampai akhirnya kita akan dengar nanti lengkap kisahnya dari Ibnu Abbas, sampai akhirnya karena prihatin dan ingin anaknya lahir solihan, sawian, selamat, ya, tidak mati, tidak cacat, ya, akhirnya menaati iblis, memberi nama Abdul Harith. Al-Harith adalah namanya iblis. Naam, ini syirik dalam bentuk menaati, menuruti kemauan iblis, tapi bukan berarti menyembah iblis, mengibadahi iblis. Jadi hanya syirik asghar, syirik kecil, bukan syirik ibadah, karena bukan menyembah iblis, bukan beribadah kepada iblis. Jadi bukan syirik akbar. Ya. Fata'ala Allahu 'amma yusyrikun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Kemudian kata Syekh, qala Ibnu Hazm, berkata Ibn Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka 'abdi Amr wa 'abdi al-Ka'bah wa ghairi dhalika hasha 'abd al-Muttalib. Ittafaqu, mereka sepakat, ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah, atas pengharaman seluruh nama yang dita'bid kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni diawali dengan 'abd, nama 'abdun, kemudian di sandarkan, didofahkan, digandengkan kepada selain Allah. Seperti Abdul Amr, yang berarti hambanya Amr. Abdul Ka'bah, berarti hambanya Ka'bah. Ya, secara makna begitu. Ya. Dan waghairi dzalik, dan selainnya. Hasha, kecuali Abdul Muttalib, ini dibolehkan. Ya, kecuali Abdul Muttalib ini dibolehkan. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasalam pernah menyebut dirinya, ya, dan menyebut Abdul Muttalib. Nah, Nabi Sallam pernah menyebut Abdul Muttalib. Difahami oleh Ibn Hazm, ini berarti ini boleh. Nah, Abdul Muttalib, sebagaimana kita tahu, itu kakeknya Nabi Sallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Iya. Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, Abdul Muttalib ayahnya Abdullah. Abdullah ayahnya Nabi SAW, berarti kakeknya. Nah, Abdul Muttalib itu sebenarnya namanya Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd. Tetapi karena ayahnya meninggal, lantas diasuh oleh pamannya itu Al-Muttalib, disangka budaknya Al-Muttalib. Orang-orang pun memanggilnya Abdul Muttalib. Nah, begitu. Nah, jadi menurut Ibn Hazm, khusus Abdul Muttalib dibolehkan karena Nabi SAW pernah menyebutnya. Nah, ulama yang lain mengatakan tidak, Abdul Muttalib juga tidak dibolehkan. Ya, jadi tidak dibenarkan ada orang yang kemudian memilih nama Abdul Muttalib. Pokoknya semua nama yang diawali dengan Ab, kemudian digandengkan kepada selain Allah SWT, tidak boleh. Adapun Nabi SAW pernah menyebut, ya, Abdul Muttalib, itu mimbabil ikhbar. Hanya dalam rangka memberitakan saja. Karena memang namanya begitu. Nah, bukan berarti menyetujui dan membenarkan penamaan itu dan membolehkan penamaan itu, bukan. Naam. Oleh karena itu kata Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid, kalau memang ada seseorang yang namanya seperti itu, kemudian kita berbicara dan memberi satu informasi mengabarkan dan butuh menyebut nama itu sebagai informasi, tidak mengapa kita menyebutnya sesuai aslinya. Ya, bukan berarti dibenarkan. Nah, setujui. Tapi mimbabil ikhbar, informasi saja, begitu. Naam. Ya. Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah juga mengatakan begitu dalam I'anatul Mustafid, sama dengan Ibn Utsaimin rahimahullah. Yani membantah Ibn Hazm. Nah. Jadi ketika disebutkan Abdul Muttalib, kita mengatakan Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kita menyebut Abdul Muttalib. Ya, Abdul Syams, Abdul Manaf. Ya, itu semua ta'bid li ghairillah. Kita hanya menghikayatkan. Hanya menghikayatkan sesuatu yang telah lewat. Nah, ya. Maka ini tidak mengapa. Berita saja. Ya, jadi itu yang dimaksud oleh Nabi SAW ketika mengatakan ana nabi la kadib ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah nabi, tidak ada kedustaan, dan saya adalah putra Abdul Muttalib. Nah. Ini jadi bukan berarti dibolehkan. Nah. Ini hikayat saja. Ikhbar. Difaham ya? Wa'an Ibn Abbas fil ayah. Dari Ibn Abbas tentang ayat, ya, tentang ayat yang telah kita dengar tadi, telah kita baca. Qala, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma taghashaha Adamu hamalat, tatkala Adam mendatangi istrinya Hawa, hamalat, mengandunglah Hawa. Fa'atahuma Iblis, kemudian datanglah Iblis mendatangi keduanya. Faqal, lantas Iblis berkata, inni sahibukuma alladhi akhrajakuma minal jannah. Aku adalah rekan kalian berdua yang dulu berhasil mengeluarkan kalian berdua dari jannah, dari surga. Ya. Ya. latuti'anini, kalian berdua punya satu dari dua pilihan yang aku berikan, kata iblis. Latuti'anini, hendaknya kalian berdua menaati aku, menaati aku, au la aj'alanna lahu qarnai ayil, atau sungguh la aj'alanna lahu, aku akan menjadikan pada anak kalian qarnai, dua tanduk ayil. Ayil itu adalah kambing hutan. Ya. Yani saya akan menjadikan anak itu bertanduk, dua tanduk seperti tanduk kambing hutan, kambing jantan. Ya. Dan ini di antara muskilah yang menjadikan sebagian ulama seperti Ibnu Utsaimin tidak setuju dengan tafsir ini, karena iblis tidak punya kemampuan untuk mencipta. Kok bisa dia mengatakan bahwa dia akan menjadikan pada bayi, ya, bayi yang dikandung oleh Hawa itu jadi bertanduk gitu. Padahal yang bisa mencipta Allah SWT, memberikan tanduk atau tidak, jadikan laki-laki atau wanita dan seterusnya, Allah SWT. Kok bisa-bisanya dia mengatakan saya akan jadikan dia bertanduk. Nah. Tayyib. Fa yakhruju min batnik fa yashqu. Kemudian anak itu nanti akan keluar dari perutmu dan merobeknya. Dan mengancam, menakut-nakuti. Wala af'alanna. Sungguh aku akan benar-benar melakukannya, kata iblis. Menakut-nakuti Adam dan Hawa. Yukhawifuhuma, menakut-nakuti Adam dan Hawa. Akhirnya, nah, kata iblis, sammiyahu Abdul Harith. Hendaknya kalian berdua namai Abdul Harith. Nah, namai anak itu Abdul Harith, supaya saya tidak lakukan tadi yang saya ancamkan itu, supaya dia selamat. Fa abaya ayuti'ahu, maka keduanya tidak mau menaati iblis. Fa kharaja mayyitan, ya, maka keluarlah, lahirlah bayi itu dalam keadaan meninggal. Thumma hamalat, kemudian hamil lagi Hawa yang berikutnya. Fa'atahuma, kemudian datang lagi iblis. Fadzakara lahumah, kemudian iblis mengatakan hal yang sama dengan yang sebelumnya kepada keduanya, menakut-nakuti dan memaksanya supaya selamat. Kalau mau selamat, beri nama Abdul Harith. Fa'adrakahuma hubbul walad, kali ini keduanya pun mulai muncul rasa cinta, ya, rasa sayang kepada anaknya. Khawatir, ya, lahir mati lagi nanti. Maka kali ini keduanya pun menaati iblis. Fasammayahu Abdul Harith, maka keduanya menamainya Abdul Harith. Nah, kenapa iblis menyuruh keduanya menamai Abdul Harith? Kan Al-Harith seperti sudah disebutkan adalah nama iblis, ya, disebutkan begitu. Nah, Syekh Shalal Fauzan mengatakan dalam I'anatul Mustafid, qil, ada yang mengatakan huwa ismu iblis qabla an tahsul 'alaihi la'nah walakin ba'da an hasrat 'alaihi la'natu wa turida min al-mala'i al-a'la sumiya bi iblis. Itu adalah Al-Harith, adalah nama iblis sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi setelah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diusir ya dari kumpulan malaikat di atas huni langit, dia pun dinamakan iblis. Ya, iblis. Nah, iblis artinya yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadhalika qawluhu ta'ala, maka itulah firman Allah Ta'ala. Kata Ibn Abbas, setelah kisah tadi beliau sebutkan, setelah Ibn Abbas menyebutkan kisah tadi, cerita tadi, kemudian mengatakan, fadhalika qawluhu ta'ala, maka itulah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ternyata keduanya ya menjadikan, mengangkat sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada anak yang Allah berikan kepada keduanya. Nah, yaitu dinamai Abdul Harith, bukan dinamai Abdullah atau semisalnya. Ya. Di sini dinamai Abdul Harith tadi karena menaati siapa? Iblis. Ya. Jadi menyekutukan ya Allah Subhanahu wa taala dari segi menaati iblis untuk memberi nama Abdul Harith. Nah. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Walahu bi sanadin sahihin an Qatadah. Dan Ibn Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang sahih an Qatadah, dari Qatadah. Qatadah bin Di'am As-Sadusi rahmatullah alaih, dari kalangan tabi'in. Syuraka, maksudnya di sini adalah syuraka fi ta'atihi. Keduanya mengangkat sekutu ya, menyekutu Allah Subhanahu wa taala dalam hal menaatinya. Walam yakun fi ibadatihi, dan bukan mengangkat sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. Jadi ini syirkut ta'ah, bukan syirkul ibadah. Syirkut ta'ah hanya syirik kecil, hanya menaati iblis sesuai kemauan iblis. Ya, karena khawatir nanti anaknya mati lagi, maka menaati iblis. Tapi ini sudah nak minas syirk, salah satu bentuk dari kesyirikan. Tapi namanya syirkun ta'ah, syirkut ta'ah. Ya, dan ini hanya syirik kecil, bukan syirik akbar. Nah, karena bukan beribadah kepada iblis dengan itu, bukan menyembah iblis, bukan, hanya menaati iblis. Jadi bukan syirkun akbar. Bukan menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Walahu bi sanadin sahihin an Mujahid, dan Ibn Abi Hatim juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid fi qawlihi, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, la in ataitana saliha, jika engkau memberikan kepada kami anak yang sempurna ya fisiknya. Qala, kata Mujahid, Mujahid adalah Mujahid bin Jabr. Nah, juga dari kalangan tabi'in, Qatadah, Mujahid, dari kalangan ahli tafsir rahmatullah alaihim. Asfaqa, kata Mujahid, asfaqa, keduanya Adam dan Hawa prihatin. Ya. Punya kekhawatiran. An la yakuna insanan, jangan-jangan nanti lahir anaknya bukan manusia. Ya. Tidak utuh sebagai manusia yang diinginkan. Nah, karena iblis pada kisahnya Ibn Abbas mengancam akan diberi, dijadikan bertanduk seperti tanduk kambing jantan, kambing hutan. Nah. akhirnya menaati iblis. Nah, wa dzakara ma'nahu 'anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima, dan dia juga menyebutkan yakni طيب فوذكره نعم وذكر معناه dan juga disebutkan وذكره ya, dan disebutkan pula makna semakna dengan ini, semakna dengan tafsir-tafsir tadi, semakna dengan tafsir Mujahid, semakna dengan tafsir siapa? Qatadah dan Ibn Abbas ya, disebutkan pula tafsir yang semakna dengan itu anil Hasan, dari Al Hasan, yaitu Al Hasan Al Basri, juga dari kalangan tabi'in. Wa Sa'id, dan dari Sa'id, yaitu Sa'id Ibn Musayyab, juga dari kalangan tabi'in. Ya, Sa'id Ibn Musayyab, yang mengatakan Sa'id Ibn Musayyib. Wa ghairihima, dan dari selain keduanya. Ya, dan dari selain keduanya. Nah, ini tafsir yang kita dengar dalam menafsirkan ayat dari nama-nama yang disebutkan. Ya, ini adalah tafsir jumhur mufassirin. Mayoritas ahli tafsir menafsirkannya demikian. Ya. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan dalam I'anatul Mustafid menukil bahwa inilah pendapat mayoritas ahli tafsir sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya itu Fathul Qadir. Ya, dalam Fathul Qadir. Dan Syekh Shalal Fauzan mengatakan bahwa Syekhul Mufassirin, Syekh seluruh ahli tafsir, ya, biasa juga disebut, nah, Imamul Mufassir Al-Albani rahimahullah, nah, antaranya dalam kitab, sebagian kitabnya mengatakan Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, yaitu Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an mengatakan huwa awla al-qawlaini fi tafsir al-ayat al-karimah, inilah pendapat yang lebih tepat dari dua tafsir dalam menafsirkan ayat, dan inilah yang dipilih oleh al-musannif Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, memilih tafsir ini. Ya. Oleh karena itu, pada babnya ini, beliau menyebutkan tafsir Ibn Abbas, menyebutkan tafsir Mujahid, tafsir Qatadah, Mujahid. Ya. Karena ini yang beliau pilih. Nah. Nah, kita lihat masailnya ya. Nah, fihi masail. Pada bab ini ada beberapa masalah yang dipetik. Al-ula, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, tahrimu kullu ismin mu'abbadin li ghairillah. Pengharaman setiap isim, seluruh nama yang mu'abbad ditabid, diawali dengan kata abdun, kemudian digandengkan, disandarkan li ghairillah, kepada selain Allah. Ya, dan sudah kita lewati tadi termasuk nama Abdul Muttalib. Ya. Termasuk yang tidak dibenarkan. Nah. Jadi kul artinya semuanya. Jadi tuntunannya dalam syariat adalah ta'bid lillah subhanahu wa ta'ala, ahabbul asma ila Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama Abdullah, Abdurrahman. Naam, yakni yang dita'bid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah, Abdurrahman, ya, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar. Naam. Tayyib. Abdun kemudian nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini hati-hati, terkadang di sana ada orang salah, ya. Abdun kemudian digandengkan kepada bukan nama Allah. Naam. Seperti diantaranya yang disebutkan adalah Al-Jalil, Abdul Jalil. Al-Jalil bukan termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau apa misalkan yang juga biasa salah? Hah? Abdul Hadi, na'am. Al-Hadi. Al-Hadi. Nah. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberi petunjuk, na'am. Tapi bukan nama Allah. Abdul Basir. Basir. Basir bukan nama Allah. Abdul Basir, ya. As-Sami' al-Basir, nama Allah. Abdul Basir, Basir. Basiru wa Nadhir. Basir pemberi berita gembira. Ya. Nah. Nama Allah Al-Basir. Abdul Basir, Abdul Basir, keliru. Nah, ini hati-hati. Berdasarkan apa kita pelajari ini sekarang ini, ya. Nanti kalau ada yang keliru begitu diganti. Benarkan. Dan yang manggilnya juga jangan dipanggil sesuai namanya yang salah. Nah, harus dipraktekkan. Diterapkan. Ya, ilmu yang kita pelajari. Nah, طيب الثانية yang kedua tafsirul ayat, tafsir ayat, tafsir ayat sudah kita dengarkan, ya, yaitu menurut al-musannif rahmatullah alaih beliau berjalan di atas pendapat, ya, bahwa tafsirnya adalah seperti pada athar Ibnu Abbas, pada athar Mujahid, Qutadah. Nah, yang datang dari salaf tersebut. Al-thalithah, yang ketiga, anna hadha syirka fi mujarradi tasmiyatin lam tuqsad haqiqatuha. Sesungguhnya syirik ini, ya, syirik yang disebutkan pada ayat ini, fi mujarrad tasmiyah, hanya pada semata penamaan saja, ya. Penamaan saja, ketika abd digandengkan kepada al-harith. Lam tuqsad haqiqatuha, tidak dimaksudkan, tidak dituju hakikatnya. Adam dan Hawa sama sekali tidak bermaksud, ya, tidak bermaksud melakukan syirik akbar, tidak bermaksud menghambakan anaknya kepada al-harith, menjadi tidak bermaksud sama sekali untuk menjadi penyembah, ya, yang beribadah kepada al-harith yaitu iblis, ya, sama sekali tidak. Hanya semata karena prihatin, kasihan, ya, jangan sampai anaknya lahir tidak seperti yang diinginkan, maka menuruti maunya iblis. Nah, difahami? Ar-rabi'ah, yang keempat, anna hibatallahi lirrajul, sesungguhnya pemberian Allah, hibah Allah, pemberian Allah, karunia Allah maksudnya, lirrajul, ya, kepada seseorang, Al-bint, al-binta, as-sawiyata, berupa bint, anak wanita, sawiyah, utuh, sempurna, fisiknya, tidak ada cacatnya. Minan ni'am, itu termasuk nikmat Allah SWT. Ya, kalau seseorang diberi nikmat bint, anaknya adalah anak wanita, dan fisiknya lengkap, sempurna, itu adalah nikmat. Berarti, ya, lebih-lebih lagi kalau anak itu adalah anak laki-laki. Nah, min babi aula, walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan wanita. Nah, namun tatkala, ya, sebagian orang menyangka bahwa jika diberi anak perempuan, ya, itu bukan nikmat. Ya. Tapi itu musibah. Maka ini yang disebutkan oleh musannif untuk menyadarkan bahwa semuanya nikmat dari Allah. Laki-laki atau wanita sama-sama nikmat dari Allah yang patut wajib untuk disyukuri. Nah, meskipun tentu saja jika anak laki-laki itu lebih disukai, ya, nikmatnya lebih besar. Kata Syekh di sini, Syekh Shalal Fauzan dalam Mi'anatul, kata Syekh Ibn Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid, ya, fahibatul walad adzakar as-sawi min babi an-ni'am aydan, bal huwa akbaru ni'matan min hibatil untha. Maka pemberian anak laki-laki, Allah berikan karunia anak laki-laki yang sempurna, ya, itu juga nikmat, bahkan nikmat yang lebih besar daripada jika diberikan anak perempuan. Namun itu tadi yang disebutkan, yang ditampilkan di sini, masalah yang diangkat di sini oleh al-musannif adalah anak perempuan untuk menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak benar kalau anak perempuan, ya, kalau anak perempuan maka itu musibah. Nah, sebagaimana keadaan orang-orang jahiliyah. Nah, merasa malu, merasa dipermalukan kalau diberi anak perempuan. Nah, itu tidak benar. Ya, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak laki-laki, anak perempuan, ya, meskipun anak laki-laki lebih, oleh sadakarukal unfa tentunya. Nah, tapi anak perempuan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala jika dipelihara dengan baik, diasuh dengan baik, ya, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah, yang kelima, tayyib. Dari mana dipetik masalah yang keempat tadi, mana dipetik? Dari ayat lain, ataitana salihan falamma atahuma salihan, keduanya minta kepada Allah agar diberi anak yang sempurna. Nah, tayyib, al-khamisah, yang kelima, dzikrus salafi al-farqa baina syirki fi ta'ati wa syirki fi al-ibadah. Dzikru salaf, penyebutan faedah dari salaf, kalam dari salaf yang menunjukkan adanya al-farq, perbedaan, baina syirki fi ta'ah, antara syirik dalam hal ketaatan, syirik dalam hal menaati selain Allah, dan syirik dalam hal ibadah. Ya, yaitu pada tafsir Ibn Abbas, Mujahid, Al-Qutadah dan Mujahid. Nah, jadi Adam dan Hawa menaati Iblis dalam hal memberi nama Abdul Harith. Nah, ini syirik dalam hal ketaatan. Tingkatannya apa? Syirik asghar. Nah, bukan syirik dalam hal ibadah, bukan menyerahkan ibadah, memperuntukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Keduanya bukan mengibadahi iblis, bukan menyembah iblis. Dan tidak dimaksudkan hakikat ya, penamaan tersebut. Nah, hanya penamaan saja untuk menuruti maunya iblis, berharap agar selamat anaknya. Nah, namun ini salah satu bentuk kesyirikan, karena itu tidak boleh ya, karena sesungguhnya seharusnya ya iblis tidak ditaati dalam perkara tersebut. Nah, adapun masalah selamat tidaknya anak itu, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Baik. Ini akhir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Naam. Nah, kita kembali kepada apa yang sudah disebutkan tadi, bahwa sebagian ulama, sebagian ahli tafsir tidak setuju dengan tafsir tersebut. Ya, tidak setuju. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud pada ayat itu bukan Adam dan Hawa. Sesuai dengan tafsir yang sudah disebutkan tadi, bahwa yang dimaksud adalah jins dan insan. Nah, Allah SWT menciptakan manusia dan menciptakan jenis manusia, dan menciptakan istrinya dari jenis manusia juga, bukan dari jenis yang lain. Ya. Dan syirik yang disebutkan pada ayat itu adalah syirik akbar. Nah, syirik yang disebutkan pada ayat itu adalah syirik akbar. Nah, syirik akbar, dan itu terjadi bukan pada Adam dan Hawa. Baik, karena yang namanya syirik tidak bisa, yakni bukan hal yang pantas terjadi pada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kelompok ulama yang pertama kan mengatakan itu bukan syirik akbar, itu syirik asghar. Nah, kalau syirik akbar ya memang tidak mungkin dilakukan oleh para nabi, tapi ya, syirik asghar ini ada syirik asghar, ini bisa saja terjadi pada Adam sebagaimana pada tafsir ayat ini, pada ayat ini. Nah, adapun kelompok ulama yang kedua mengatakan tidak bisa. Nah, tidak mungkin itu terjadi pada Adam, meskipun itu syirik kecil. Nah, ya. Dan kita akan dengarkan nanti bantahan-bantahannya, sisi-sisi yang membantah pendapat itu. Nah, dan mereka mengatakan ini syirik akbar, yang dimaksud dalam ayat syirik akbar. Oleh karena itu ayat berikutnya lagi Allah mengatakan, nam, ayusyrikun, apakah mereka menyekutukan? Nah, yani semakin mempertegas bahwa yang dimaksud di situ adalah syirik akbar. Nah, tapi ini bukan pada Adam dan Hawa. Oleh karena itu akhir ayat, falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Fata'alallahu amma yusyrikun. Nah. Fata'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Menjadi jama', menjadi banyak, kelompok. Yani Bani Adam yang melakukan syirik akbar. Nah. Allah bukan mengatakan fata'alallahu amma yusyrikan. Maha tinggi Allah dari apa-apa yang keduanya persekutukan. Nah, yusyrikun. Nah, jadi yang dimaksud berarti ada syirik akbar, tetapi bukan Adam dan Hawa. Maksudnya adalah Bani Adam yang melakukan syirik akbar. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun? Ayat berikutnya. Apakah mereka menyekutukan ma la yakhluqu syai'an? Ya, sesuatu yang tidak bisa mencipta. Wa hum yukhlaqun, dan mereka diciptakan. Ini melakukan syirik akbar. Nah, menyekutukan Allah dengan syirik akbar, mengangkat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah. Di antara yang memilih pendapat tersebut, pendapat yang kedua ini, bahwa ini bukan Adam dan Hawa yang dimaksud. Syirik yang dimaksud pada ayat adalah syirik akbar. Ya, dan ayat bukan terkait dengan Adam dan Hawa, tapi Bani Adam yang bukan syirik akbar. Di antara yang memilihnya adalah Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa yang benar tafsir dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang benar dari bahwa Al-Hasan Al-Basri menafsirkan ayat ini dengan selain Adam dan Hawa. Yang dimaksud adalah al-musyrikun, kaum musyrikin min bani Adam, dari anak keturunan Adam. Ya, Ibnu Katsir mengatakan amma nahnu fa'ala madhhab al-Hasan al-Basri rahimahullah fi hadha. Adapun kami, kata Ibnu Katsir, maka kami berjalan di atas madhab al-Hasan al-Basri rahimahullah. Ayat ini bukan terkait Adam dan Hawa, tapi terkait dengan kaum musyrikin dari Bani Adam. Dan syirik yang dimaksud dalam ayat adalah syirik akbar, bukan syirik kecil. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Mufid mendukung Ibnu Katsir. Kalau Syekh Shalal Fauzan dalam Ilmu Mustafid mendukung Al-Musannif, mendukung Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Bah itu tentang Adam dan Hawa, dan itu syirik ta'ah. Syirik kecil. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid ya membantah, ya, tidak sependapat dengan Musannif, dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ibnu Utsaimin mendukung yang dipilih oleh Ibnu Katsir, yang merupakan tafsir siapa? Al-Hasan Al-Basri. Dan Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa kisah yang disebutkan Ibnu Abbas itu batil dari berbagai sisi. Sisi yang pertama, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tidak ada dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Ibn Hazm mengatakan bahwa kisah itu adalah riwayat khurafat. Riwayat yang bersifat khurafat, dongeng, makdzubah, maudhu'ah, dusta dan palsu. Yang kedua, sisi yang kedua yang menunjukkan batilnya kisah itu, kata Ibn Utsaimin, andaikan kisah ini terjadi pada diri Adam dan Hawa, maka keadaan keduanya, imma keduanya telah bertobat kepada Allah SWT dari syirik ya yang dilakukannya, atau keduanya mati di atas kesyirikan. Ya, kalau kita mengatakan yang kedua, yaitu keduanya mati di atas kesyirikan, maka ini perkaranya lebih parah daripada ucapan orang-orang zindiq. Tidak mungkin dikatakan seperti itu. Ya, bahwa ada salah satu dari kalangan para nabi yang mati di atas syirik. Ini buhtanun azim. Ya, kedustaan yang besar. Kalau keduanya memang sudah bertobat dari syirik, maka di mana disebutkan dalam Al-Quran bahwa keduanya telah tobat dari syirik tersebut? Tidak pantas, tidak sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, keadilannya dan rahmatnya, bahwa Allah membicarakan keduanya, membicarakan Adam dan Hawa dalam Al-Quran, bahwa keduanya telah melakukan syirik. Kemudian Allah setelah itu tidak menerangkan bahwa keduanya telah taubat. Nah, ini tidak mungkin. Nah. Karena tidak ada ayat lain yang menerangkan bahwa keduanya taubat. Ini semakin menguatkan bahwa itu tidak mungkin Adam dan Hawa yang dimaksud. Yang ketiga, para nabi ma'sumun minas syirk biltifakil ulama. Para nabi ma'sumun, mereka ma'sum, terjaga dari yang namanya syirik menurut kesepakatan ulama. Tidak mungkin terjerumus dalam syirik. Ya kalau terjerumus dalam dosa-dosa yang kecil, ya itu ya. Tapi kalau sampai dikatakan terjerumus dalam dosa syirik, ulama sepakat ini tidak bisa terjadi pada para nabi. Mereka dijaga oleh Allah SWT dari hal yang demikian. Nah, yang keempat, pada hadis tentang syafaat, syafaatul uzma, muttafaq alaih, syafaat terbesar yang hanya diberikan kepada Nabi SAW ketika orang-orang ingin segera lega, selesai urusannya di padang mahsyar. Ya, mereka mendatangi Adam pertama kali, minta agar diberi syafaat. Nah, Adam alaihissalam kan berudur ya. Nah, berudur kepada mereka bahwa saya punya kesalahan, jadi tidak bisa melakukan hal itu, tidak. Jadi saya bukan orangnya. Ya, karena punya kesalahan. Nah, kesalahannya disebutkan oleh Adam pada hadits itu, kesalahan apa? Hah? Melanggar larangan Allah makan dari pohon yang, dari buah yang dilarang dalam jannah. Nah, mana lebih besar maksiat yang dilakukan oleh Adam ketika melanggar larangan Allah makan dari buah yang terlarang dalam jannah, atau syirik yang disinggung pada ayat ini? Kalau itu memang Adam, syirik. Kenapa bukan syirik ini yang disebutkan oleh Adam? Kenapa Adam tidak mengatakan, saya bukan orangnya, saya tidak pantas memberi syafaat kepada kalian, karena saya pernah melakukan syirik. Hah? Ini menunjukkan, berarti tidak terjadi syirik itu pada Adam. Bukan itu yang dimaksud. Bukan Adam dimaksud pada ayat. Nah. Sisi yang kelima, pada kisah ini setan, iblis datang kepada keduanya dan mengaku terang-terangan, saya dulu yang mengelabui kamu ya, sampai kamu keluar dari jannah. Yang namanya musuh punya makar, kok terus terang begitu, polos sekali. Hah? Jadi saya mau datang lagi nih, mau melakukan yang kedua kalinya ya. Sudah waspada duluan jadinya kan gitu. Kok polos begitu, kalau mau bikin makar kan tidak seperti itu. Nah, mengingatkan saya dulu yang mengeluarkan ya, berarti kan ada makna waspada. Wah, ini datang mau melakukan lagi, harus diwaspadai lagi kan begitu. Nah, yang keenam, Iblis mengatakan, saya akan jadikan dia punya dua tanduk. Seperti tanduk kambing hutan yang jantan. Nah, kambing jantan. Ini kalau dipercayai oleh Adam dan Hawa, percaya pada ucapan Iblis, bahwa itu mungkin dilakukan oleh Iblis, bahwa Iblis mampu menciptakan dua tanduk dan menjadikan anaknya bertanduk, maka ini syirik dalam hal rububiyah. Karena tidak ada yang kuasa melakukan itu kecuali Allah SWT. Iblis tidak punya kuasa mencipta seperti itu, menjadikan ini bertanduk anaknya. Itu kuasa Allah SWT. Jadi kalau keduanya percaya, maka itu syirik dalam hal rububiyah. Syirik akbar itu. Menunjukkan bahwa kisah itu batil. Nah, sampai membuat keduanya takut, khawatir. Nah, tidak mungkin. Adam dan Hawa percaya, kan begitu. Nah, yang ketujuh, di akhir ayat, فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Sudah disebutkan tadi, dhamirnya jam' sekarang. Yang mereka, bukan keduanya, bukan yusyrikan, yang keduanya Adam dan Hawa mempersekutukan, bukan, tapi mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa syirik yang terjadi di situ adalah syirik yang dilakukan oleh Bani Adam, kaum musyrikin dari Bani Adam, bukan dari Adam dan Hawa. Ya. Berdasarkan apa yang kalian dengar, kira-kira yang mana yang lebih kuat? Hujah-hujahnya. Hah? Yang mana? Antum juga berselisih. Seperti mereka ulama. Nah. Seperti yang mana yang lebih kuat? Yang kedua. Nah. Iya. Satu masjid semuanya milih yang kedua nih. Hah? Nah. Tampaknya begitu ya. Nah, tampaknya begitu. Tampak dari hujah-hujah yang disebutkan oleh Ibn Uthaymin. Ya, kuat, lebih kuat daripada yang pertama. Wallahu a'lam. Kita akhiri sampai di sini. Jazakumullahu khairan.